Alhamdulillah, pada hari ini kita akan ikuti kembali satu kajian langsung yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tazkiyatun Nufus. Silakan untuk melanjutkan materi pekan yang lalu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian sehingga kita tetap berada di atas jalan Allah, jalan al-haq, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang salim, yaitu hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian dari kitab Tazkiyatun Nufus, alhamdulillah kita sampai pada bab tawakkul. Sebelumnya kita membahas tentang as-sabr wasyukur, di mana perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang bisa menghidupkan hati kita. Selanjutnya kita akan membahas sebuah perkara yang juga tidak kalah pentingnya sebagai obat, sebagai penghidup hati kita dikala hati kita sudah lemah, dikala hati kita sudah gersang. Maka hidupi dengan perkara-perkara tersebut: sabar, syukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul, qala al-mu'allif, at-tawakkul huwa sidqu i'timad al-qalbi 'ala Allah 'azza wa jall fi istijlab al-masalih wa daf' al-madar fi umur ad-dunya wal akhirah. At-tawakkul atau tawakkal yang kita dengarkan adalah benarnya atau jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata di dalam kita meraih kebaikan-kebaikan maupun kita menolak mudarat-mudarat atau menghindarkan bahaya, baik itu dalam perkara urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah hati kita jujur di dalam kita menyandarkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka untuk meraih kebaikan, meraih nikmat, meraih apa saja yang menyenangkan, kita bersandar bertawakal kepada Allah. Atau di dalam kita menghindari kerusakan, menghindari bahaya, kita menghindarkan diri dari bahaya tersebut dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkara tersebut untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar dari berbagai macam persoalannya, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. dan hukumnya wajib kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalian apabila kalian beriman. Ini menunjukkan bahwa tawakal hukumnya adalah wajib hanya kepada Allah. Dan tawakal bagaimana Al-Imam Ahmad mengatakan, at-tawakkul amalul qalbi. Tawakal merupakan amalan hati, yaitu hati hanya bersandar kepada Allah ketika kita tahu bahwa kita akan meraih suatu kebaikan, kita akan meraih sebuah kenikmatan, kita akan meraih sebuah usaha, maka kita hanya menyandarkan diri hanya kepada Allah. Demikian pula ketika kita menghindari dari suatu bahaya, kita menjauh dari suatu keburukan, maka kita hanya menghindarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan kekayaan, dia bertawakal kepada Allah. Tentu saja di sini akidah Ahlus Sunnah, bila bertawakal tidaklah akan menafikan dan menolak al-akhdhu bil asbab, yaitu mengambil sebab. Seseorang yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam usahanya, dia berusaha, kemudian dia berdoa kepada Allah dan dia bertawakal kepada Allah. Seseorang yang ingin menghindari keburukan, yaitu menghindari dari sakit, atau dia melepaskan dirinya dari sakit yang diderita, maka dia bertawakal kepada Allah. Sebelumnya dia mengambil usaha atau sebab, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tawakal disebut oleh Imam Ahmad adalah amalan hati. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal ini sebagai syarat dalam keimanan. Seperti dalam firman Allah tadi, "Wa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah kalian bertawakallah apabila kalian itu beriman. Maka Allah menjadikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat dalam keimanan dan menunjukkan fadalla ala intifa'il iman inda intifa'ih. Demikian juga apabila orang tidak memiliki tawakal, demikian pula dia tidak akan memiliki iman. Karena memang tawakal ini salah satu, atau tawakkul ini salah satu dari tauhid al-uluhiyah. Di samping ar-raja, al-khawf, wal-mahabbah, wal-khasyah, at-tawakkul wa ma ila dhalik min anwa' tauhid al-uluhiyah dan lain sebagainya dari macam-macam tauhid al-uluhiyah. Dan tawakkal ini adalah kuatnya hati di dalam menyandarkan dirinya kepada Allah semata ketika dia ingin meraih kebaikan, tidak hanya mengandalkan otaknya semata. Dan kita tidak mampu untuk mengandalkan semua perkara yang kita hadapi hanya kepada otak kita, hanya kepada akal kita, hanya kepada otot kita, kemampuan dan kekuatan kita. Tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang diajarkan sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin." Ya Hayyu Ya Qayyum wa 'izza, yang Maha Hidup dan berdiri sendiri, "Bi rahmatika astaghiitsu, dengan rahmatmu aku berdoa kepada-Mu sebenarnya. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku, kullahu tanpa kecuali apapun yang kecil maupun yang besar, urusanku yang berkenaan berurusan dengan kebaikan maupun urusanku yang berkaitan dengan keburukan, maka perbaiki semuanya. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin, dan jangan engkau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata." Maka penyerahan diri sepenuhnya yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya, itulah at-tawakkul. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki tawakal akan lemah, bahkan akan hilang keimanan dari dadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Musa, "Ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Musa berkata, "Wahai kaum, Apabila kalian ini beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian Islam. Faja'ala dalila fi hakki al-Islam at-tawakkul, dan Allah menjadikan sebagai bukti sahnya keislaman seseorang yaitu at-tawakkul, tawakal kepada Allah, sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan beliau mengatakan selanjutnya, wa kullama qawa tawakkul 'abdi kana imanuhu aqwa. Semakin kuat tawakalnya seorang hamba, maka semakin kuat pula keimanannya. Wa idza dhafal iman dhafat tawakkul. Dan demikian pula, semakin lemahnya iman seseorang, maka akan semakin melemah sikap dan sifat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana tawakkulu dha'ifan kana dalilan ala dha'fil iman wa la budd. Maka sikap dan sifat tawakkul seseorang yang lemah menunjukkan imannya lemah, maka pasti iman orang tersebut lemah. Dia cepat putus asa. Dia hanya mengandalkan otaknya. Dia hanya mengandalkan akalnya untuk memperbaiki urusannya, untuk meraih kebaikan yang diinginkannya, untuk menghindari diri dari keburukan yang dihadapinya. Dia hanya mengandalkan kekuatan diri semata, dan tidak ada sifat dan sikap tawakal menyerahkan diri hanya kepada Allah setelah dia melakukan usaha. Maka hal tersebut bukanlah perbuatan dan sikap orang yang beriman. Orang yang beriman adalah memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Dan semakin lemah iman seseorang, semakin lemah tawakalnya kepada Allah. Wallahu tabaraka wa ta'ala yajma' baina tawakkul wal ibadah wa baina tawakkul wal iman wa baina tawakkul wat taqwa wa baina tawakkul wal islam wa baina tawakkul wal hidayah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya beliau mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan antara tawakal dan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan tawakal mengumpulkan antara tawakal dengan iman. Sebagaimana firman Allah, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah, wahai kalian bertawakal apabila kalian beriman. Mengumpul antara tawakal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari berbagai macam persoalannya, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka cukuplah baginya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Raja dimanapun Anda berada, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. Karena burung pun yang keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar, dia bertawakal kepada Allah, namun dia juga keluar dari sangkarnya. Dia keluar dari tempatnya untuk mencari rezeki Allah. Sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarkan kalian di permukaan bumi dan carilah karunia Allah. Berusaha dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang tidak yakin, sehingga apa? Sehingga dia melakukan cara-cara yang tidak halal, entah dengan cara menipu, entah dengan cara curang, dengan cara apa yang Allah larang. Karena apa? Karena tidak yakinnya atau kurang yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'af sa'an yakun liyukhti'at wa ma'akhta'at kalam yakun liyusibat. Apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, wahai saudaraku. Dan apa saja yang meleset darimu tidak akan bisa menimpamu. Sehingga seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berusaha mengambil sebab seperti burung. Dia tidak menunggu di sangkarnya. Seperti burung, dia tidak menunggu di tempatnya dia, namun dia keluar di sangkarnya dalam keadaan lapar, mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Umar wa Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law annakum kuntum tawakkalun qulit larazaqakum kama turzaqu at-tayr tahdu khimaran wa taruhu bitan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Dia terbang dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan mengatakan At-Tirmidzi hasan sahih, dan sahih kama Syalbani rahimahullahu taala. Maka sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita mengedepankan dan wajib, yaitu bertawakal hanya kepada Allah. Bagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah bertawakkallah kalian apabila kalian beriman. Bentuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yaitu mengedepankan firman-Nya di sini dengan wa 'alallahi fatawakkalu, menunjukkan ifadatu yufidul hasr, menunjukkan pembatasan bahwa hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal, jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi, hadha al-hadith aslun fi tawakkul wa innahu min a'zami al-asbab allati yustajalbu biha ar-rizq. Hadis ini, hadis yang saya bacakan tadi, bahwa seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung, di mana ia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis tersebut merupakan hadis yang sangat agung, merupakan hadis pokok tentang tawakal, dan ini merupakan a'zamul asbab, seagung-agungnya sebab di mana rezeki itu diraihnya. Berkata Sa'id bin Jubair, at-tawakkul jima'ul iman, tawakkal merupakan kumpulan iman. Wa tahqiqu at-tawakkul la yunafi al-akhdha bil asbab allati qaddara Allah Subhanahu wa ta'ala al-mudarat biha. Dan merealisasikan sikap tawakkal bukan berarti menolak dan meniadakan kita untuk mengambil sebab, untuk melakukan upaya-upaya, melakukan sebab. Sebab semua dengan sebab. Ya. Orang yang lapar ingin kenyang haruslah makan, dia mengambil sebab. Tidak boleh dia lapar kemudian bertawakal, saya tawakal kepada Allah dengan kelaparannya. Burung tidak berhenti dan tidak diam di tempatnya, tapi dia lari terbang ke sana kemari, dari satu pohon ke pohon yang lainnya, satu ranting ke ranting yang lainnya, mencari biji-bijian, dimakanlah, kenyanglah perutnya, kembalilah dia ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Bukankah itu merupakan upaya dan usaha? Bukankah itu dia melakukan sebab? Itu adalah burung, seekor hewan kecil yang lemah. Bagaimana dengan manusia yang memiliki akal, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus berusaha dan berupaya mengambil sebab, dan ini hukumnya wajib mengambil sebab. Sebab bertawakal bukan berarti tidak mengambil sebab, tidak mengambil usaha. Setelah kita berusaha, berdoa kepada Allah, bertawakal, maka orang beriman apabila terkumpul padanya lima perkara. Yang pertama, dia mengambil sebab. Yang kedua, dia berdoa. Kemudian setelah dia melakukan usaha, berdoa. Yang ketiga, dia bertawakal. Maka kalau dia berhasil, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia gagal, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha, yaitu al-akhdhu bil asbab, ad-du'a, yang ketiga kita berdoa, dan kita bertawakal kepada Allah. Apabila kita berhasil, alhamdulillah, kita bersyukur dan menjadi kebaikan bagi orang beriman. Ajaban li amrul mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa la yajidu dhalika illa fil mu'min. In asabu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabu dharra sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim an Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala an. Sungguh menakjubkan orang beriman, semua urusannya menjadi baik baginya. Dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar dan itu menjadi kebaikan baginya. Rawahu Muslim. Maka orang yang bertawakal bukan berarti tidak mengambil usaha, tidak melakukan sebab-sebab yang telah Allah takdirkan kepadanya. Dan juga wajarat sunnatu fi khalqihi bidzalik. Demikian juga sunnah Allah, sunnatullah, ya, berjalan pada penciptaannya, yaitu dengan sebab. Fa inna Allah ta'ala amara bi ta'atil asbab ma'a amrihi bitawakkul. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengambil sebab. Di samping itu, di samping Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Fas-sa'yu fil asbab bil jawab ta'atan lillah wa tawakkul bil qalbi alaihi imanun bihi. Maka upaya kita melakukan sebab dengan anggota badan kita, kita harus bekerja, kita harus berjualan, kita harus begini dan begitu, kita harus mengajar dan semuanya, maka ini merupakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tawakal dengan hati, maka ini merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 71, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin anfiru jami'a. Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama. Maka di sini disuruh bersiap-siap. Ya, tidak lantas hanya bertawakal saja tanpa persiapan. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kalian dari kekuatan. Tidak langsung disuruh untuk maju ke medan pertempuran, akan tapi disuruh untuk melakukan persiapan dahulu. Sebagai apa? Al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab, mengambil upaya. Adapun kemenangan dan kekalahan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti, orang-orang yang menolong agama Allah pasti akan menang. Intansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Dan di sini harus mengambil sebab. Tidak boleh orang menolong agama Allah tanpa mengambil sebab. Dan agama Allah akan tertolong, dan Allah akan menolongnya. Dengan melalui apa? Melalui orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kebaikan kepadanya, yaitu memahami agama. Dari kalangan para ulama menyampaikan agama ini, menolong agama ini dari perbuatan-perbuatan, kerancuan-kerancuan orang-orang yang mentakwil, memahami agama dengan tidak benar, maka diluluskan oleh mereka-mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kita bisa menolong agama Allah tanpa harus mengambil sebab. Dan sebab yang bisa dijadikan untuk menolong agama Allah adalah, yaitu dengan kita belajar dan belajar, ta'allum wa ta'allum. Tidak mungkin orang bisa membela agama ini tanpa memahami agama ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mengendaki kebaikan kepada seseorang, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa dikendaki oleh Allah dengan kebaikan, akan dipahamkan agama. Dan tidak mungkin orang memahami agama dengan duduk. Dia harus pergi jalan atau menggunakan kendaraan menuju ke majelis-majelis ilmu dengan berbagai macam upaya dan usaha. Bukankah demikian? Maka seorang haruslah mengambil sebab apabila dia ingin meraih sesuatu yang diinginkan, tidak hanya bertawakal begitu saja. Dan bertawakal bukan berarti meninggalkan sebab. Sahal mengatakan, man ta'ana fil haraka yakni fi sa'yi wal kadab faqad ta'ana fi sunnah. Barang siapa yang menuduh atau dia tidak mau melakukan upaya, maka dia telah menuduh sunnah. Wa man ta'ana fi tawakkul faqad ta'ana fil iman. Barang siapa yang menuduh tawakkul dan tawakkal, maka dia telah menuduh dalam keimanan. Tawakkul halun Nabi SAW wal kalbu sunnatuhu. Faman amila ala hal fala yatrukanna sunnatahu. Maka sikap tawakkal merupakan keadaan Nabi SAW, dan sikap mengambil sebab yaitu berusaha merupakan sunnah Nabi SAW. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi, maka dia tidak meninggalkan sunnah Nabi SAW. Yaitu di samping dia bertawakkal, dia juga harus berusaha mengambil sebab. Sebagaimana ketika ada seseorang yang mau meletakkan ontanya, diletakkan begitu saja, kemudian dia mengatakan saya bertawakal. Tidak, ikatlah dulu baru bertawakal. Sepeda motor dikunci dulu baru bertawakal. Mobil dikunci dulu baru bertawakal. Jangan hanya diletakkan begitu saja. Kalau perlu, usaha yang kita lakukan lebih daripada yang sebenarnya. Karena apa? Seperti banyak terjadi motor hilang padahal sudah dikunci, dikunci satu, sehingga harus ada usaha lagi dikunci dua, mungkin harus ada usaha lagi dikunci tiga, sehingga apa, setelah kita berusaha semaksimal mungkin baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila adamul akhdhi bil asbab ta'mul fit tasyri'. Dan dikatakan orang yang tidak mau mengambil usaha, tidak mau mengambil sebab, maka dia telah, ini merupakan tuduhan kepada tasyri', merupakan ta'n, merupakan tuduhan kepada syariat wal i'tiqad fil asbab ta'nu fil tauhid. Adapun dia hanya berkeyakinan kepada sebabnya saja, maka ini ta'nu fil tauhid, tauhidnya diragukan. Ya. Kalau hanya dia mengambil sebab saja dan dia percaya bahwa sebab itulah yang menyebabkan dia bisa sehat dari sakitnya, obat itulah semata-mata yang membuat dia sehat dari sakitnya, dikunci itulah yang membuat dia motornya tidak hilang, ya, semata-mata, maka tauhidnya tertuduh, maka tauhidnya ini terancam. Sebab apa? Dia hanya sebab, wal musabbib huwallah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab dalam hal ini, ya, ada dua macam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Ada as-sabab asy-syar'i, ada as-sabab al-kauni. Sebab yang boleh kita ambil as-sabab asy-syar'i dan as-sabab al-kauni. As-sabab asy-syar'i misalkan orang yang sakit diruqyah, orang yang sakit kemudian disuruh minum madu, orang yang sakit kemudian dibekam, maka ini merupakan sebab syar'i karena syariat telah menjelaskan keutamaannya. Adapun sebab kauni, sebab alam, karena penelitian, karena pengalaman, dan ini bisa diwarnasikan antara sebab dan akibat, seperti obat-obatan tertentu yang diteliti dengan pengalaman dan diketahui sebab akibatnya, maka kita boleh mengambilnya untuk menjadikan sebab. Namun perhatikan, baik sebab syar'i maupun sebab kauni, bukan itulah semata-mata yang menyebabkan sehatnya seseorang karena berobat tersebut. Namun al-musabbib huwallah, dan itu hanya sebab. Oleh karena itu, kalau orang enggak mau mengambil sebab, tidak mau mengambil upaya dan usaha, maka merupakan tuduhan kepada syariat. Ya. Artinya itu seakan-akan syariat ini tidak menjelaskan itu, tidak menerima itu atau menolak orang mengambil usaha, orang melakukan sebab. Padahal syariat tidak demikian, syariat menyuruh. Banyak. Tadi akhirnya saya katakan Saya bacakan ayat wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Persiapkan dari kalian yaitu kekuatan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang beriman, bersiap-siaplah untuk maju. Bersiap-siap. Berarti ini mengambil sebab pernyataan agama, pernyataan syariat bahwa kita harus melakukan sebab. Dan kalau orang tidak melakukan sebab, berarti dia telah menuduh syariat. Demikian pula karena orang hanya berkeyakinan, inilah yang membuat saya sehat, obat inilah. Alhamdulillah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa apabila orang tersebut hanya meyakini bahwa sebab itu yang menyebabkan, maka ini merupakan ta'nun fit tauhid, yaitu ta'an, tuduhan terhadap tauhid. Tauhidnya terancam. Sebab apa? Yang menyebabkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-mu'allif wa al-a'mal allati ya'maluha al-'abdu thalathatu aqsam. Dan amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama adalah at-ta'at allati amarahu Allah wa ja'ala sababan lin-najati minan-nar wa dukhul al-jannah. Yang pertama, amal-amal yang dilakukan oleh hamba itu adalah ketaatan yang Allah perintahkan kepada hamba dengan ketaatan tersebut, dan ketaatan ini menjadi sebab seseorang yaitu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Fahada labudda min fi'lihi, maka ini harus dikerjakan. Ma'at tawakkil 'ala Allah, bersama dengan tawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi di dalamnya, wal isti'anah bihi alai, dan minta pertolongan kepadanya. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah, bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan dalam kita salat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka di sini seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan untuk beribadah untuk mengerjakan amal ketaatan. Wa abudullah la tusyriku bihi syai'a, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah. Maka amal seorang hamba itu yang pertama adalah ketaatan yang Allah perintahkan, dan amal ketaatan ini merupakan sebab orang selamatnya dari api neraka dan sebab orang masuknya ke surga. Ya. Dan tidak ada pertentangan, sebagaimana Syaikhul Islam beliau menjelaskan bahwa orang masuk surga dengan rahmat Allah atau dengan amalnya. Ayat mengatakan dengan amalnya, hadis mengatakan dengan rahmat Allah. Maka ini tidak ada pertentangan. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang bisa beribadah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Wasta'inu bis-sabr was-salat, mintalah pertolongan sabar dan salat, maka kita bisa menjalankan ibadah merupakan pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ketaatan merupakan rahmat dari Allah, sehingga tidak bertentangan orang masuk surga dengan amalnya dan orang masuk surga dengan rahmat Allah. Syaikhul Islam mengatakan bahwa orang bisa beramal, bisa beribadah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka amal merupakan sebab seseorang bisa masuk surga atau selamat dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah ma ajrallahu al-'ada bihi fid dunya wa amara 'ibadahu bi ta'ati akal akli 'inda al-ju' wa shurbi 'inda al-'atash والاستدلال من الحر والدفء من البرد ونحو ذلك. Adapun amal atau perbuatan seseorang yang kedua adalah apa yang telah Allah tetapkan sebagai adat dan kebiasaan di dunia ini, dan Allah menyuruh kepada hamba tersebut untuk melakukannya, seperti orang makan ketika lapar, orang harus minum ketika dia haus, dan seseorang harus berlindung ketika kepanasan, dan orang harus yaitu menghangatkan badannya ketika dia kedinginan. Maka ini merupakan adah, yaitu tabiat, kebiasaan manusia yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang ketiga adalah kemudian dikatakan oleh beliau, fahadha aydhan wajib 'alal mar'i ta'ati asbabihi wa man qassara fihi hatta tadarrara bi tarkihi ma'al qudrah 'ala istimalihi fa huwa mufarrid yastahiqul 'uqubah. Maka hal ini pula wajib bagi seseorang untuk mengambil sebab, artinya ketika dia lapar harus mengambil sebab dengan makan. Tidak mungkin dan tidak boleh ketika dia lapar kemudian tidak makan. Bahkan kalau seandainya dia kelaparan dan bisa menyebabkan kepada kematian, dan tidak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai atau daging babi, perkara yang diharamkan Allah, kalau tidak makan itu bisa mati. Maka kalau dia tidak makan itu dikatakan dia mati dalam keadaan berdosa, karena dia tidak mau mengambil sebab untuk mempertahankan hidupnya, padahal dia dalam keadaan darurat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Qawaid Fiqhiyah. Beliau mengatakan demikian karena memang Allah SWT berfirman, innama harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla lighairi bihi, dan Allah famaydurra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma alaihi. Allah mengharamkan kepada kalian yaitu darah, daging babi, sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang dalam keadaan darurat tanpa melampaui batas, maka tidak berdosa baginya untuk makan itu. Bahkan kalau dia tidak makan kemudian menyebabkan kepada kematiannya, maka dia mati dalam keadaan berdosa. Apalagi untuk makanan yang halal, maka dia harus makan ketika lapar, harus mengambil sebab minum ketika dia haus, harus mengambil sebab berlindung ketika kepanasan, demikian menghangatkan dirinya ketika kedinginan, maka ini hukumnya wajib. Barang siapa orang tersebut, kalau dia itu meremehkan dalam hal ini, hatta tadarrar bitarki, sehingga membuat bahaya kepada dirinya ketika dia tidak melakukan itu, padahal mampu untuk melakukannya, maka dia dikatakan mufarrid, yaitu orang yang meremehkan, ya, karena akan dia berhak untuk mendapatkan hukubah, mendapatkan siksa. Seperti yang saya contohkan tadi, bahkan seandainya orang tersebut harus makan babi, kalau tidak mati dan tidak ada yang makan yang lainnya, maka dia wajib makan itu. Kalau enggak, dia mati dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan yang wajar, ada air untuk diminum tidak mau minum, ada obat untuk dikonsumsi tidak mau, maka dia bisa menyebabkan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ma ajrallahu al'ada bihi fid dunya fil 'amil azlab wa qad yahriku al'ada fi dhalika liman syaa min ibadihi wa hiya anwa' kal adwiyah masalan wa qad ikhtalafa al ulama al afdal liman asabahu al marad at tadawi am tarkuhu liman haqqa tawakkul 'ala Allah. Adapun yang ketiga adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai al'adah dalam kehidupan dunia ini, ya, sebagaimana umumnya, dan hal ini yahriku al'ada fi dhalika, apa namanya, kebiasaan ini menjadi kebiasaan orang-orang bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan dia bermacam-macam seperti berobat misalnya. Maka apakah berobat ini bagi seseorang yang sakit, ya, harus dilakukan atau tidak? Maka di sini ulama ada mengatakan harus berobat, yang lain mengatakan lebih utama tidak kalau dia memang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kalau kita melihat Sabda Nabi SAW, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Dan Nabi mengatakan, innallaha lam ya'al sifa umati fima haramallahu alaiha, Allah tidak menjadikan obat bagi umatku apa yang diharamkannya. Ya, kemudian juga doa Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifa ila sifa'uk sifa'an la yughadiru saqama, dorongan untuk kita sembuh. Maka semuanya ini merupakan pernyataan atau ketentuan adanya kita untuk disuruh berobat ketika kita sakit. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa kalau orang tersebut sudah tawakal kepada Allah, maka lebih utama dia tidak berobat. Sebagaimana sebutkan dalam hadis, masuk surga 70 orang atau 70 ribu orang tanpa hisab, di antaranya humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yatawun wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka yang tidak tatayur, tidak minta diruqyah, dan juga tidak minta dikai, dan kepada Allah mereka bertawakal. Namun tentu saja di sini bukan menunjukkan tidak bolehnya minta diruqyah, tidak bolehnya minta kai. Bahkan Nabi mengatakan al-hijamah, kai dan ruqyah merupakan pengobatan. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Mudah-mudahan kita bisa memahami bersama dan bisa mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Naam, Ustaz. Demikianlah para pendengar materi yang beliau sampaikan pada pekan hari ini, yaitu hari Selasa, dalam pembahasan tawakal dari pembahasan Tazkiyatun Nufus. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sesi jawab, akan tetapi sebelumnya kami akan jeda terlebih dahulu. Gimana, Ustaz? Iya, paham. Baik para pendengar, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. الله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رجاء راديو دعوة Al-Sunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam acara kita, kajian langsung dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan tawakal. Dan kami berharap kepada Anda semuanya untuk pertanyaan diharapkan adalah sesuai dengan materi kita pada sore hari ini. Dan alhamdulillah Ustaz, kita sudah ada penelpon pertama untuk bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Kita akan angkat pertanyaan dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Faruk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Alhamdulillah Pak, saya sudah berbulan-bulan hubungin Radio Roja, baru sekali ini masuk saya. Masyaallah. Mudah-mudahan. Saya pengin sekali, rasanya saya terharu sekali. Saya ingin menanyakan tentang pekerjaan saya, Ustaz. Iya Pak, ya selalu Pak. Saya sudah berusaha bahwa saya bekerja di bidang pelatihan tenaga kerja TKI itu Pak. Iya Pak. Ya. Itu hukumnya bagaimana Pak? Sedangkan saya ngerti seorang perempuan itu dilarang kerja di luar. Iya. Tapi bagaimana sekarang ini kenyataannya di pemerintah di Indonesia ini senamanya TKI itu sudah di digalakkan, jangan saya sangat takut sekali dengan azab Allah. Yeah. Tolong Pak Ustaz saya diberi penjelasan. Dan masalah babi, bagaimana kalau seorang itu harus makan babi? Iya. Yeah. Gitu. Itu saja Ustaz. Terima cukup. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, halo. Halo. Iya. Tadi tentang babi, maksudnya apa Pak? Masalah babi itu bagaimana kalau kondisi terpaksa harus makan babi? Tadi sudah dijelaskan oleh beliau, Bapak sempat mendengar tidak? Tidak. Tadi saya menyampaikan masalah babi harus makan babi itu hukumnya bagaimana? Oh iya. Saya perjelas lagi itu kalau terpaksa harus masak dan harus memakannya itu bagaimana? Iya baik. Okay. Ya, terima kasih Pak Faruk ya. Iya. Assalamualaikum Pak Faruk. Ya baik Ustaz, silakan dijawab Ustaz. Baik. Adapun pertanyaan yang pertama. Beliau bekerja untuk apa namanya melatih para TKI, ya. Kalau TKI-nya laki-laki ya gak ada masalah. Ya, kalau TKI-nya perempuan atau TKW, maka di sini tinjauannya pertama bukan berarti wanita itu dilarang bekerja, tidak, ya. Namun yang jadi persoalan adalah perginya wanita. Kalau dia perginya bersama mahramnya tidak ada masalah. Kalau pekerjaannya tidak bersinggungan dengan larangan tidak ada masalah. Namun kalau dia pekerjaannya baik tapi dia pergi sendirian, maka ini kena hadis Nabi, ya, la tusafir al-mar'ah illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu mengadakan perjalanan kecuali dengan mahramnya. Nah, maka apabila Bapak di sini mengajarkan TKW, ya, kemudian TKW tersebut melakukan perjalanan yang dilarang, ya, maka ini mendukung yaitu tersebut perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu perjalanan seorang wanita yang tanpa mahram, ya. Maka di sini masuk pada bab wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bersama dalam masalah dosa dan permusuhan. Karena apa? Dalam kaidah dikatakan hukumul wasail ka hukmil ghayah. Hukumnya sarana sama dengan hukumnya tujuan, ya. Sebenarnya tujuannya adalah kerja, ya. Safar adalah sarananya, ini juga sarananya. Pada hakikatnya sebenarnya tidak bertentangan, namun, ya, karena sarana yang satu adalah safar, ya, di mana safar ini merupakan perkara yang dilarang dan tidak bisa orang bekerja tanpa kecuali harus safar. Demikian juga sarana lainnya, yaitu harus persiapan dengan pekerjaan dan tidak bisa orang bekerja kecuali dengan persiapan itu, ya. Maka di sini tidak saling bisa menyempurnakan. La tatimul haram illa bi fa huwa haram. Tidaklah sempurna sesuatu yang haram kecuali dengannya, maka perkara tersebut menjadi haram pula. Maka sebaiknya itu dihindarkan. Kalau perlu memang ini bukan perkara yang ringan, ya, bukan perkara yang ringan, karena memang banyaknya persoalan di kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar yang terbaik. Bersabarlah, ya, kemudian upayalah untuk mencari yang lebih baik daripada itu. Kemudian yang kedua, adapun makan babi, kapan terpaksa? Dikatakan terpaksa darurat itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra wa ma tafarra'anha oleh Syekh As-Sadhan. Dikatakan ad-darurah apabila seseorang pertama akan kehilangan salah satu dari anggota badannya, ya, rusak salah satu anggota badannya, maka itu dikatakan darurat. Yang kedua dikatakan darurat apabila akan terancam nyawanya, ya, maka terpaksa di situ dalam kondisi darurat. Dan darurat seperti yang saya sebutkan tadi, ya, yang saya nukil dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa ma tafarra'a anha, itulah apabila kehilangan anggota badan atau akan kehilangan nyawa, itulah keadaan darurat. Maka kalau tidak dalam keadaan begitu, maka bukanlah keadaan darurat. Atau dipaksa, ya, dipaksa, orang dipaksa, kalau enggak dibunuh misalkan, kalau enggak mau dihabisin, nah, maka ini enggak ada masalah. Karena Nabi mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastughfiru alaih, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku kalau dia salah, tidak sengaja atau dia lupa atau karena terpaksa. Wallahu a'lam bissawab. Naam, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Rawalumbu dengan Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Eko. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini ada orang yang ketika terjadi gempa, kemudian istrinya dan keluarganya yang lain tuh cukup panik, tetapi si sang suami mengatakan sudahlah, orang itu tergantung dengan amalannya. Nah, pernyataan seperti ini menunjukkan orang ini pasrah dengan takdir atau dia memang telah bertawakal kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab itu, Ustaz. Iya, cukup. Sudah ngerti kira-kira, Ustaz, ya? Iya. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya tentu saja kalau dia misalkan sudah tahu ada tembok mau roboh kepadanya, kemudian dia tidak meninggalkan tempat itu dengan alasan bertawakal, tentu ini sikap yang salah. Ya, tentunya dia harus lari. Kemudian kalau lari dia sudah kena, dia sudah melakukan sebab. Ya, dan kalau dia lari kemudian nggak kena, bukan karena larinya dia. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelamatkan dia. Lari hanya sebab saja. Wal musabbib adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti onta tadi nggak diikat, kemudian dia bertawakal, tidak benar. Karena apa? Karena usahakan dulu dengan diikat baru bertawakal. Demikian. Ya, tidak boleh dia mengatakan begitu. Betul, harus melakukan upaya, lari dulu baru bertawakal kepada Allah. Demikian. Baik, para pendengar, kita akan angkat pertanyaan Anda dari pesan singkat yang sudah masuk ke layanan pesan singkat kami. Yang pertama, Ustaz, dari Abu Fahri di Bekasi, beliau bertanya, Ustaz, sikap sahibul waswas apakah tidak tawakal? Dan apakah orang latah itu sebuah penyakit atau kurang berzikir? Terima kasih, Ustaz. Iya, memang was-was itu merupakan perbuatan syaitan, ya, tinggalkanlah dan berlindunglah kepada Allah dari seperti itu, ya. Membacalah, ya, ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Kemudian tadi bertanya tentang sifat latah, apakah itu termasuk sifat yang tidak bertawakal, ya? Hai Umar? Iya, Ustaz. Ya sifat lata, ya, memang sifat yang tercela, jangan seperti itu kan, dan tidak apa, ada sedikit dia ngomong yang tidak sepantasnya. Ya, kemudian dia colek sedikit ngomong yang tidak sepantasnya. Itu penyakit, ya? Iya, penyakit, ya. Enggak sepantasnya orang beriman seperti itu. Tidak sepantasnya orang tinggalkan karena enggak ada manfaatnya, bahkan juga akan merendahkan dirinya. Betul. Ya, sebagai orang Islam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, tanda kebaikan seorang itu, keislaman seorang meninggalkan yang enggak ada manfaatnya. Dan itu akan merendahkan dirinya, bahkan menjadi apa, bahan tertawaan orang, ya, akan menjadi bahan ejekan orang dan seterusnya, dan akan menjadi bahan permainan orang. Kalau sikap kita memiliki sikap latah, tinggalkan itu dan banyak berzikir kepada Allah. Dan memang betul kalau orang yang tidak berzikir kepada Allah akan kelihatan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, mafalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, ya, kama thal hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Dan orang hidup dia bergerak, ya, bergerak dalam pengertian kepada yang manfaat. Adapun gerakan-gerakan yang tidak manfaat, ya, ada gerakan apa yang kalau bukan gerakan yang tidak bermanfaat kita lakukan? Ya, demikian. Nah, Ustaz. Kalau seandainya latah yang dijadikan sebuah pekerjaan, gimana, Ustaz? Seperti pelawak dan sebagainya itu, Ustaz? Apalagi yang seperti itu, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil ladzi yuhaddithu bil hadith liyadhika bihi al-qawm fayadhib, wailul lahu rawahu Tirmidzi." Celaka seseorang yang dia itu berbicara dengan suatu pembicaraan, ya, kemudian ingin membuat orang tertawa dengan pembicaraannya itu, kemudian dia berdusta, ya, baik dia dengan pembicaraan berdusta, dengan gerakan berdusta. Apa kata Nabi? Wailul lahu, celakalah dia, ya. Maka singkirkan jauh-jauh dari sikap melawak, ya. Demikian juga melihat lawakan, ya, apalagi kalau ada ceramah, ya, kemudian lawakan yang dalam pengertian di sini dia berbohong, bercerita tentang neraka dengan cerita kebohongan, bahkan bercerita tentang neraka yang membuat orang tertawa, dan ini sungguh ironis sekali, ya. Maka kalau dia berdusta dengan satu pembicaraan yang ingin orang lain tertawa, maka celakalah dia. Wailul ladzi yuhaddithu bil hadits liyadhika bihil qaum fayadhib, wailul lahu rawahu Tirmidzi. Celakalah seseorang yang berbicara dengan satu pembicaraan yang tujuannya agar orang tertawa dan kemudian dia berdusta, celakalah dia. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi di Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Kita akan angkat dari penelpon di Jatiwaringin dengan Ibu Jubaidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Tanya ya Ustaz ya. Suami saya kerja di bank konvensional. Terus ayah ini sakit tumor otak Ustaz. Sudah 5 kali operasi, tapi keadaan saya dari operasi pertama kondisi jadi mata saya enggak lihat, jadi tunanetra Ustaz. Nah, terus tapi jadi saya suka subhat ke suami saya itu karena kerjanya di bank konvensional, kalau karena biaya berobat tiap operasi saya besar banget Ustaz suami saya keluar saya jadi enggak bisa berobat. Ya. Pertanyaannya apa Ibu? Kenapa Ustaz? Pertanyaannya jadi bagaimana maksudnya suami saya itu, saya kan masih suka ingetin karena saya subhat kerja di bank konvensional makasih ya Ustaz ya. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Iya, dalam hal ya semoga Ibu mendapat ujian seperti ini, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah, mintalah pahala atas ujian yang Ibu alami ini. Karena kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menghendaki kebaikan diuji oleh Allah di dunia ini. Idza aradallahu man yuridillahu bihi khairan, ya. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan. Kemudian kaitannya dengan berobat dengan uang seperti itu, ya, apakah boleh? Tadi saya sebutkan hadis, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma haramallahu 'alaiha. Allah tidak menjadikan obat untuk umatku dari yang diharamkan Allah SWT. Namun dalam keadaan darurat, di mana kondisi darurat tadi kehilangan anggota tubuh, ya, atau rusaknya anggota tubuh, maka dalam keadaan darurat, ya, seperti disebutkan dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, ya, yang darurat itu akan membolehkan yang tadinya tidak boleh. Dan darurat tadi definisinya adalah suatu kondisi yang sangat genting, ya, dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada salah satu anggota tubuh atau hilangnya salah satu anggota tubuh atau sampai menyebabkan kepada kematian. Maka dalam keadaan begitu dibolehkan, sebagaimana terjadi kepada Abdurrahman bin Auf, ya, di mana beliau dibolehkannya menggunakan sutra yang karena beliau memiliki penyakit kulit yang nggak mungkin, ya, kalau pakai pakaian lain akan menyebabkan parahnya sakit tersebut, ya. Dan hadis ini sahih dibawakan juga oleh Ibnu Rusdi dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kalau seandainya tadi ibu itu menanyakan berprasangka saat kalau penyakit yang dia dapatkan itu karena suami yang bekerja di bank itu, apakah memang dibenarkan berprasangka seperti itu, Ustaz? Iya, baik sekali. Memang kalau kita disebutkan dalam hadis, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidu tujahaz, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka mafhumnya, pemahamannya, kalau kita tidak mau menjaga perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka Allah tidak akan menjaga kita. Salah seorang salafus saleh sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Jamrul Hikam, bahwa apabila aku melakukan kesalahan, perbuatan dosa, maka aku melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam pada kendaraanku, pada pembantuku, kepada apa saja, mungkin kepada keluarga, maka ya salah satunya bisa terjadi seperti itu. Dan pada hakikatnya merupakan kehendak Allah yang baik, sebagaimana Nabi bersabda, idza aradallah bi'abdihi al-khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan siksanya di dunia. Maka kalau seseorang itu melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh Allah SWT, pada hakikatnya itu merupakan kebaikan yang diberikan Allah, sehingga segeralah kita mengambil ibrah pelajaran. Fakta biru ya ulil albab, hendaklah kalian mengambil pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Dan kalau Allah menghendaki kejelekan, wa idza aradallahu bi 'abdi asyarra, apabila Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya, maka apa? Maka akan dibiarkan dia dengan perbuatan dosanya, summa yuafi bihi yaumal qiyamah, kemudian dibalaslah pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Lebih baik kita mendapatkan di dunia ini, karena bagaimana penjelasan ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Sulaimin, justru balasan di akhirat lebih jauh lebih keras dan lebih dahsyat daripada dunia ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, mungkin nasihat dari antum Ustaz buat ibu ini yang menganggap suaminya yang menjadi sebab penyakitnya, Ustaz. Iya, pertama jangan semata-mata seperti itu, namun saling menasihati meskipun seandainya ya tidak ada ujian semacam itu ya, maka tetap yang namanya makan harta riba itu dilarang hukumnya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini perhatikan Ibu ya. Kemudian yang kedua ya, introspeksi juga kepada diri kita masing-masing sebelum kita kepada yang lainnya. Memang Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat salah, tapi juga menimpa kepada yang lainnya. Maka ini keterkaitan semua akan ada. Namun sebelum kita menuding kepada yang lain, kan memang meskipun itu jelas salah, maka kita introspeksi diri ya. Kalau seandainya pada orang lain salah, terutama pada keluarga, suami, istri, maka tentu saja an-nasihah harus kita kedepankan. Jangan lantas karena gara-gara kamu saya begini, gara-gara yang begini, ini akan tidak akan membawa jalan keluar ya. Namun katakan itu salah ya. Ini salah bahwa bekerja di bank-bank konvensional di mana riba sudah jelas tidak ada di sini perbedaan ulama ya, kecuali man syadda, orang yang menyendiri dalam masalah ini ya, orang-orang mutaakhirin, yang orang-orang yang hanya suka dengan harta dunia mengatakan itu halal ya. Allah sudah menjelaskan halallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka nasihatilah dengan baik ya, jangan sampai menuding sana sini sehingga itu tidak menjadi jalan keluar. Dan mohonlah ampun kepada Allah serta mohonlah pahala dari ujian yang ibu alami, kemudian bersabar dan bersabarlah. Insya Allah Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya diberikan ujian. Asyadul bala balaul anbiya tsummal amsal fal amsal, paling berat ujian adalah para nabi, kemudian orang berikutnya dan orang berikutnya. Mudah-mudahan ibu bisa bersabar dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mudah-mudahan jawaban dari Ustaz dan juga nasihat dari Ustaz bisa difahami dan diamalkan untuk Ibu Jubaidah yang di Jatiwaringin. Baik, saya kita akan angkat dari penelpon dengan Abu Fikri di Pekayon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Abu Fikri. Ustaz. Tadi salah satu mencari sebab itu dengan kita ruqyah syariah, Ustaz. Iya, iya. Tapi di sisi lain kita terbentur dengan hadis yang 70.000 itu ya, Ustaz. Nah, tapi ada seseorang, katakanlah banyak orang misalnya, dia bertawakal dengan tidak minta diruqyah. Iya. Nah, tapi dirinya masuk klasifikasi orang yang tidak mampu untuk meruqyah sendiri. Misalnya tidak bisa baca Quran, ibadahnya masih berantakan misalnya. Nah, dengan tawakalnya dia tidak minta diruqyah, apakah termasuk orang yang menganiaya dirinya sendiri, Ustaz? Iya. Ya. Sebagaimana yang Sekron, Ustaz. Iya, afwan, Sekron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa ada ulama berbeda pendapat dalam hal apakah lebih utama dia berobat diantaranya dengan diruqyah atau tidak ya. Dan saya cenderung kepada pendapat bahwa dengan banyaknya dalil-dalil yang ada, pujian Nabi kepada Al-Hijamah, bolehnya Nabi mengatakan la ba'sa fi ruqyah ma lam yakun fi syirkun, enggak apa-apa ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka lebih utama kita berobat. Dan kalau dia membiarkan dirinya seperti itu, kemudian menyebabkan kepada berkurangnya aktivitas dia bisa melakukan ibadah, kemudian bisa menyebabkan kepada keluarganya yang harus ditanggung dan semuanya, maka bisa kepada menganiaya dirinya sendiri. Dan Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh dirimu. Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri, sementara bisa mengambil sebab. Maka dengan banyaknya dalil-dalil yang mengarah kepada apa namanya mengambil sebab ini, maka saya mengambil pendapat lebih utama dia harus berobat. Demikian, kalau tidak bisa menganiaya dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Ah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kalau berobat kepada dukun atau orang pintar atau yang semisalnya, Ustaz? Iya. Baik. Bagaimana berobat pada dukun orang pintar dan semisalnya? Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam," rawi Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan perkataannya, maka dia itu sama halnya dengan mengkufuri dan mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaq, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu la tuqbal salatu 40 lailah. Barang siapa datang kepada dukun atau paranormal, ya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Maka perhatikan itu. Sehingga orang dilarang ya datang kepada dukun atau paranormal, ya, dan nantinya dia akan dimintai untuk sesajen dan seterusnya, yang ini merupakan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, minta menyembelih ini, menyembelih itu untuk selain Allah. Maka itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, ya. Orang pintar di sini yang dimaksud mungkin paranormal yang bisa meramal. Maka ketahuilah ibu yang bagi yang benarnya, bahwa Nabi saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti apa yang terjadi besok. Allah berfirman, la tadri nafsun madza taksibu ghadan wa la tadri nafsun fi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Katakan Muhammad bahwa aku ini tidak memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak ngerti ilmu gaib. Nah, kalau ada orang sok tahu, sok pintar, mengaku orang pintar, ngerti apa yang akan terjadi, maka masuk kepada orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang kepada mereka. Demikian, jangan tertipu. Nah, Ustaz. Baik, akan kami kembali angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, seorang wanita yang merantau tanpa mahram, akan tetapi tujuannya adalah mencari nafkah yang insya Allah itu dipergunakan untuk mencari ilmu. Apakah itu salah, Ustaz? Karena di kampung sulit sekali mencari ilmu tersebut, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Kalau dia ketika merantau harus ada temannya, harus ada apa namanya mahramnya, maksud saya. Karena sudah Nabi mengatakan la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Gak boleh seorang wanita itu mengadakan safar perjalanan kecuali dengan mahramnya. Kemudian setelah ada di situ, dia mukim di sana, gak ada masalah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Adapun dalam perjalanannya dia harus ada mahramnya. Maka tidak akan bisa yang baik diraih kecuali dengan yang baik, ya. Ya, la yatimul wajib illa bihi fa wajib, tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka itu jadi wajib. Maka kalau kita misalkan safar menjadi sarana untuk mencari ilmu, safar jadi wajib. Tapi safar yang wajib, ya, tidak akan, atau safar yang haram tidak akan bisa menggantikan safar yang wajib tadi, harus dengan mahramnya. Maka tetap tidak bisa seperti itu, harus ada mahramnya. Jangankan itu, haji saja yang merupakan wajib fardu ain bagi yang mampu, ya, maka dengan harus dengan mahram. Pernah ada seorang sahabat yang dia kebagian jatah perang, dan perang wajib hukumnya, jihad, dia kena hukum jihad wajib bagi dia karena diperintah, ya, fanfiru, berjalanlah atau majulah kalian keluar dari menuju medan perang. Tapi dan dia mengatakan istrinya mau haji, maka Nabi menyuruh untuk mengantarkan istrinya haji. Padahal jihad bagi dia merupakan kewajiban, ya. Maka tentu saja mendampingi istrinya tadi, ya, dengan digantikan jihad, berarti ini menunjukkan betapa pentingnya mahram untuk safar tersebut. Wallahualam. Nah, Ustaz. Baik, berikutnya kami akan angkat kembali dari penelpon di Jakarta Timur dengan Pak Agus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Ustaz. Iya Pak, ya, silakan Pak. Saya ini kan sedang sakit parah. Masya Allah, safar kok. Kemudian ya. Si B menawarkan untuk didoakan supaya saya sembuh. Iya Pak. Ini perlu diketahui oleh Ustaz, si B ini pelaku ahli bidah. Yang saya tanyakan, bolehkah saya didoakan oleh ahli bidah? Mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Iya. Ya, pada Bapak yang bertanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tidak mengapa, mudah-mudahan Allah menghapus ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang sakit, kita doakan dengan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga menjadi pembersih bagi kesalahan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ada orang mendoakan? Doa adalah suatu hal yang dianjurkan dalam Islam, ya, antara kita beriman satu dengan yang lainnya, itu dianjurkan dan itu tawassul. Nah, kemudian bagaimana dengan ahlul bid'ah, ya, orang yang melakukan bid'ah, ya, dia sebagai muslim tetap tidak ada masalah kalau memang isi doanya itu, ya, sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Kemudian bid'ahnya dia bukanlah bid'ah yang sampai kepada kekufuran. Tapi kalau dia bid'ahnya pada kekufuran dan bertawassul kepada orang mati, dan dia juga doanya bertawassul kepada orang mati, maka jangan minta seperti itu, karena itu merupakan perkara yang dilarang. Ya, misalkan dia bertawassul kepada orang yang mati, ya, bijahi Syekh Abdul Qadir Jalani dan seterusnya, itu semua tawassul kepada orang mati dan dilarang dalam agama. Ya, dan bertawassul kepada orang mati ini sebagaimana omongan orang musyrik dahulu, ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, kami enggak nyembah mereka cuman agar mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan tawassul kepada orang yang mati tidak dibenarkan. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kami akan kembali angkat dari penelpon di Condet dengan Pak Darto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Darto. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini, Pak. Saudara saya itu kan sakitnya diabetes. Habis itu kan terus kena ginjalnya, diponis dokter tinggal 10%. Iya, iya. Itu terus cuci darah tuh seminggu 2 kali, ya. Masyaallah. Iya. Terus habis itu udah berapa kali, hampir 1 bulan, ya, habis. Iya, iya. Habis ratusan lebih lah. Terus itu apa itu ke alternatif yang apa ada itu penyaluran udara apa tuh? Energi, murni. Energi Pak ya. Energi murni itu, ya. Itu apa ada ya? Ya. Nah, sama itu pengobatnya kan kemarin saya pas saya nengok di sana, itu yang di perutnya itu dipegang gitu. Habis itu terus di leher, terus di kaki gitu. Pertanyaannya mungkin Pak? Iya, pertanyaannya itu apa itu? Apakah boleh gitu Pak ya? Apa boleh apa enggak? Iya. Terus itu tuh disarankan terus itu, iya, apa itu? Iya. Kalau besok sembuh suruh apa itu syukuran. Iya. Ya saya gini, iya, ya kalau syukuran sih yang penting jangan motong kambing palanya ditanam saya gitu. Apa tuh termasuk kedukun apa enggak gitu loh. Iya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Saya katakan tadi, saya penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, bahwa sebab itu ada dua macam, as-sabab asy-syar'i dan as-sabab al-kauni. As-sabab asy-syar'i, ya, sebab yang dijelaskan oleh syariat seperti berbekam dengan madu, dengan habbatus sauda, dengan diruqyah dibacakan Al-Qur'an, itu semua merupakan sebab-sebab syar'i yang dijelaskan oleh syariat, ya, yang dianjurkan bahkan untuk kita mengerjakannya. Dan yang kedua, sebab al-kauni, sebab kauni, sebab alam, sebab akibat. Ini menurut penelitian bahwa misalnya satu obat ini mengandung unsur-unsur ini, di mana unsur-unsur kimia ini bisa menghilangkan penyakit ini. Ini merupakan sebab akibat yang diteliti, ya. Kalau memang ada sebab akibatnya, ini makanya namanya sebab kauni. di mana kedua sebab ini yaitu syar'i dan kauni ini boleh kita untuk mengerjakannya. Meskipun boleh, ya tentunya tidak boleh mengatakan bahwa itulah yang menyebabkan, ya yang penyebab utamanya bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagai sebab, ya. Dan sebab itu makna sebab, ya Allah ma yatawassal bihi ila ghairihi, sesuatu yang bisa mengantarkan pada yang lainnya. Oleh karena itu, tali yang menghubungkan timba dengan sumur itu dikatakan as-sabab, yaitu sebab, karena di tali itulah yang menyebabkan timba itu bisa mengambil air di sumur, ya. Sebab kalau ngambil langsung nggak bisa, harus pakai tali. Tali dengan sebab. Oleh karena itu kita nggak boleh, bukan tali itu yang bisa ngambil air, tapi timba tersebut, ya, atau sumur itu yang bisa ada airnya. Dan sebab utama Allah SWT. Nah, dengan yang tadi itu masukkah ke syar'i atau kauni, dipegang lehernya, ya, kemudian dipegang perutnya, masukkah ke situ? Ya, nampaknya tidak, ya, tidak masuk ke sana. Maka hindarkanlah sebab apa, ya, dikhawatirkan dengan bantuan jin dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perhatikan orang-orang yang begitu. Biasanya kita perhatikan dari akidahnya, dari ibadahnya, ya, dari zahirnya sudah nampak. Kalau memang nampak dia bukan orang ahli ibadah, nampak bukan akidahnya enggak benar, maka kita jauhkan, ya, meskipun pakai sorban, meskipun pakai ini, mungkin jidatnya hitam, ya, jenggotnya 2 meter dan seterusnya, maka ini bukan jaminan, ya, bahwa orang tersebut akidahnya benar. Ya, kalau akidahnya benar, ibadahnya benar, dan pengobatan mesti akan melakukan pengobatan yang benar seperti bekam, ijamah, ya, kemudian dengan madu habatus sauda dan atau pijar refleksi, itu ada kaitannya, ada sebab akibatnya, atau akupunktur dan sebagainya. Itu namanya sebab-sebab kauni. Ya, namun kalau dipegang dengan tangannya, ya, masuk hawa murni dan seterusnya, dari mana itu? Ya, sebab ada orang begini, Pak, ya. Ada orang yang dulu mengamalkan zikir-zikir tertentu dan dia enggak merasa apa yang ada bisa mematikan, ya, lilin dari jarak jauh dengan hanya di dengan tangan saja, didorong dengan tangannya dengan jarak jauh, ya. Atau bisa mungkin apalah, ternyata setelah dia tahu perbuatan tersebut menyimpang, kemudian dia ingin bertobat lalu diruqyah, maka dia terpental. Karena apa? Ternyata banyak jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Pak Supriyono, ya, di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Supriyono. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, silakan, Pak. Saya ada pertanyaan begini. Saya mempunyai seorang saudara di kampung itu saja. Dan sebelum waktu itu saya bertamu, cuma sebelumnya saya tidak tahu bahwasanya itu dia telah berpraktek sebagai dukun, Ustaz, ya, sebagai seorang pasang susuk lah gitu. Dengan ketidaktahuan saya itu, dengan saya datang dengan niat bersilaturahim, apakah itu masuk dalam hadis Nabi bahwasanya yang mendatangi Rasul Allah, mendatangi dukun tidak diterima sholatnya selama 40 malam, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, tentunya tidak, ya. Karena yang dimaksud dengan datang di situ adalah dalam rangka untuk tadi, ya, minta bantuannya dan seterusnya. Kemudian kalau datang dalam rangka memberikan nasihat, ini juga dijelaskan oleh Muhammad bin Sulaimin, maka tidak apa-apa, bahkan bisa wajib untuk datang kepada mereka dalam rangka untuk memberikan nasihat, ya. Demikian juga menyambung silaturahim dengan kerabat itu tidaklah bisa terputus disebabkan perbuatan dosa yang dilakukannya, kecuali dalam rangka untuk memutusnya itu sebagai pelajaran bagi dia. Kalau memang sudah ada upaya nasihat yang diberikan tidak dilakukannya, sehingga dia memutus mengambil jarak, ya, sampai dia berhenti dari perbuatan dosanya, itu juga disyariatkan apabila memang itu ada manfaatnya. Maka insya Allah tidak termasuk kepada itu. Dan kalau datang lagi, dinasihati dengan baik, ya, kemudian dipersiapkan mungkin buku catatan apa saja yang bisa disampaikan, sehingga bisa berhenti dari praktek perbuatan seperti itu. Wallahualam, ya. Nah, Ustaz, ya, mungkin karena waktu yang hampir mendekati adzan maghrib, ya, sebagai penutup, ya, mungkin dari antum, Ustaz, dalam materi sore hari, ya, kita ini, Ustaz. Ya, baiklah, para jemaah, pendengar Roja dimanapun Anda berada. Tadi banyak saudara-saudara kita mengalami ujian, cobaan dengan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran, ketabahan, jangan berputus asa, dan mintalah pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berobatlah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai terjebak dan terjerumus. Karena apa? Badan kasar kita ini semuanya akan musnah. Badan kasar kita ini semua akan kembali kepada tanah. Jangan sampai kita membela badan kasar kita yang akan musnah seperti tanah, ya, kemudian dengan menggadaikan akidah kita, dengan menjual keimanan kita, dan na'udzubillah min dzalik, ya, yang namanya sembuh, namanya hidup, semua di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Pengobatan hanya sebagai sebab. Kalau kita salah mengambil sebab, kemudian tergadai iman dan akidah kita, lalu kita mati dalam keadaan kufur dan melakukan kesyirikan kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, tentunya kita tidak ingin terjerumus kepada perbuatan itu. Oleh karena itu, maka hati-hatilah, di zaman sekarang ini penuh dengan fitnah, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan persoalan-persoalan yang jauh dari agama. Maka hendaklah bertanya kepada orang yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap masalah itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita berspekulasi yang berakibat kepada nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Demikian, wallahu a'lam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar, materi yang beliau sampaikan pada sore hari ini dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus pada bab tawakal. Dan kami juga mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Mahfud Umri Al-Syafirullah Ta'ala.